Anak mau bertanya tentang apa hukum memakai celak. Kalau untuk wanita jelas bahwa ini dianjurkan karena termasuk diantara tajmil, berhias. Adapun untuk lelaki terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Nah, ada pula diantara mereka yang merinci kalau tujuannya memakai celak adalah untuk menerangkan pandangan, maka tidak mengapa. Tujuannya bukan untuk berhias, sebab berhias itu untuk wanita. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa riwayat, dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bil ithmit." Hendaknya kalian memakai celak ithmit. Fa innahu yajlul basar wa yambutus syar. Karena dengan ithmit itu menerangkan pandangan dan menumbuhkan bulu. Wallahu ta'ala a'lam.